Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di dars ke-65. Masih berkaitan dengan dhamir. Al-ba'u Doma'iru nasbin muttasilatin wa takunu muttasilatan bil fi'li au bi inna wa akhwatiha wa hiya ya ul mutakallimi mithlu syakarani. Domir-domir nasab yang muttasil maka dia bersambung dengan fi'il atau inna dan saudara-saudaranya. Ya, dan dia itu diantaranya adalah ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya yang menunjukkan apa namanya? Ya yang menunjukkan orang yang berbicara, ya, orang yang berbicara. Misal sakaroni, ya dia telah berterima kasih kepada aku. Kemudian yang selanjutnya na, ya, domir domir na. Contohnya adalah syakarona, dia telah berterima kasih pada kami. Ya, kemudian kaful mukhatab, mukhatabi yaitu kaf mukhatab yang diajak bicara. Ya mislu syakaroka, syakaroki, syakarokuma, syakarokum, syakarokunna. Ya, ini domir domir nasab muttasil. Ya, sebagai maf'ul bih ya, mansubnya. Kemudian waha ul ghaibi dan ha ghaib ya, yang orang ketiga syakarahu syakaraha syakarahuma syakarahunna ya. Wa dhamairu nasbil muttasilati al mazkurati, dan domir-domir nasab muttasil tersebut ya, domir-domir nasab tersebut ya, maka yang pertama ya imma an tattasila bil fi'li wa takunu mabniyatan fi mahali nasbin maf'ulun bih, bisa jadi dia bersambung dengan fi'il ya dan akhirnya dia mabni dan cara ngirabnya itu fi mahali nasbin, pada posisi mansub ya sebagai maf'ul bih. Mislu contohnya taqaddamal junudu nahwal aduwi wa hasaruhu ya. Para tentara itu maju ya ke arah adu musuh ya, wahal soruhu, dan ya, tentara itu mengepungnya. Maka hasoru ya, maka hasoruhu hasoru ya, hasara itu ya maksudnya fi'lun madin mabniun fi'l madi mabni wal wawu dhamirun muttasilun fi mahali raf'il fi mahali raf'in al fa'il. Dan wawunya domir, wawu domir mutasil, ya pada posisi marfu sebagai fa'il. Kemudian walha'u domirun mutasilun, dan ha'nya ini domir yang bersambung fi mahali nasbin maf'ulun bih. Ya, pada posisi mansub sebagai maf'ul bih. Contoh yang lain, al-anashidu al-watani, al-wataniyatu tahuzzuna. Ya, la nasyid-nasyid atau lagu-lagu kebangsaan ya tahuzzuna itu menyemangati kami ya, menyemangati kami. Nah, kemudian di sini i'rabnya tahuzzu ya fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammah, fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah. Ya, fi'il mudhari marfu dengan dhamma. Wal fa'ilu, wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Dan apa tadi fi'il mudhari marfu dengan dhamma yaitu tahuzzunya. Ya, wal fa'il dan fa'ilnya itu dhamirun mustatirun, jadi dhamir yang terkandung di dalam tahuzzu tadi ya takdiruhu hiya. Takdiruhu hiya. Takdirnya adalah hiya. Wana dan na di sana domirun mutasilun mabniun ala sukun ya, domir mutasil mabni dengan tanda sukun ya. Jadi na di sana domir mutasil mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bih, pada posisi mansub sebagai maf'ul bihnya ya kan. Tahuzzuna menyemangati kami. Kemungkinan yang kedua, au tattasila bi inna wa akhwatiha wa takunu mabniatan fi mahali nasbin ismu inna, atau bisa jadi domir-domir nasab mutasil ini dia bersambung dengan inna dan saudara-saudaranya. Ya, maka dia menjadi mabni pada posisi mansub sebagai isim isim inna. Ya, sebagai isim isim inna. Contohnya, ya, in mislu innahu mawjudun, sesungguhnya dia ada. Inna, ya, maka inna inna harfu taukidin wa nasbin, huruf taukid dan penasab. Walha udomirun muttasilun mabniun ala domi fi mahali nasbin ismu inna. Jadi halnya itu domir yang bersambung, dia mabni dengan tanda domah pada posisi mansub, tapi sebagai apa? Sebagai isim inna. Mawjudunnya khobaru inna marfu'un bil dhammah. Ya, khobar inna marfu dengan tanda dhammah. Poin selanjutnya al-jim, ya jim, ya. Doma iru jarrin muttasilatin. Domir, ya, jar muttasil yang dia bersambung bismi au bihar fil jarri wahya yaul mutakallimi, ya, mislu kitabi. Jadi domir-domir majrur muttasil, ya, bersambung dengan isim atau bersambung dengan isim, ya, maka dia bersambung dengan isim atau bersambung dengan huruf atau bersambung dengan huruf, ya, bersambung dengan huruf jar, ya, bersambung dengan huruf jar. Jadi ini mahalnya adalah posisinya adalah majrur. Contohnya kitabi, buku, buku saya. Ya. Na, misalnya domir na, ya, kita buna, ya, buku kami. Kemudian ada kaful mukhatabi, ya, kaf khaitab, misal kita buka, kita buki, kita bukuma, kita bukum, kita bukunna, ya, kita bukunna. Kemudian ada haul ghaibi, haul ghaib, misal kita buhu, kita buha, kita buhuma, kita buhum, kita buhunna. Ya, wa dhamairul jarri al madhkurati, dan domir-domir majrur tersebut, ya, maka kemungkinannya pertama imma antattasila bil bismi watakunu mabniyatan fi mahali jarin mudhafun ilaih. Jadi bisa jadi dia bersambung dengan isim dan dia juga mabni pada posisi majrur sebagai mudhaf ilaihnya. Kalau bersambung dengan isim jadi mudhaf ilaih. Mislu al ilmu lahu fawaiduhu, ilmu itu memiliki faidah-faidahnya. Maka fawaidu, ya, itu mudhafnya kan, kemudian hu-nya al-ha'u, hanya domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Jadi mahal fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Kemungkinan yang kedua, au tattasila biharfi jarrin wa takunu mabniatan fi mahali jarrin, atau bersambung dengan huruf jar dan dia menjadi mabni pada posisi majrur. Mislu contohnya, ya, contohnya akhadtu al-qalama, ya, aku mengambil pena minka dari engkau. Maka minka min harfu jarrin wal kafu dhamirun mabniun ala al-fathhi fi mahali jarrin, dan dia kafnya itu dhamir mabni pada posisi majrur karena ketemu huruf jar. Kemudian poin yang keempat, ad-dhamairul mustatirah, ya, dhamir-dhamir yang mustatir, yang tersembunyi. Ad-dhamairul mustatirah tu hiya ma laysat laha suratun zahiratun talfazu biha, yaitu domir yang tidak memiliki bentuk yang jelas terlihat, ya, yang bisa diucapkan. Ya, wa dhamairul mustatirah nau'ani, ya, dan domir-domir mustatir ini ada dua macam. Dhamairu mustatiratun wujuban, domir mustatir yang mustatir tersembunyinya ini secara wajib. Wa dhamairu mustatiratun jawazan, ada yang secara boleh saja, ya, jawaz. Kemudian yang pertama kita lihat al-hamzatu wad-dhamirul mustatiru wujuban huwa alladhi la yasihu an yahilla mahallahu al-ismu al-zahiru, yaitu domir mustatir yang secara wajib adalah domir yang tidak bisa, posisi domir itu tidak bisa ditempati oleh isim zahir, ya, jadi kalau di replace dengan isim zahir itu nggak bisa. Maka wa yakunu dhamiru mustatiran wujuban, maka dhamir tersebut wajib tersembunyi. Ya, fi pertama ya, fi fi'lil amri liwahidil mukhatabi, pada fi'il amr untuk ya mukhatabnya satu orang. Misalnya uktub, uktub ya, uktub tulislah engkau ya, fi'lun amri, fi'lu amrin mabniyun ala sukuni, mabni dan atas sukun, wal fa'ilu dan fa'il dari uktub ini dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi, wujuban secara wajib enggak boleh uktub anta ya, takdiruhu anta wa hadha dhamiru la yajuzu ibrazuhu, maka dhamir ini tidak boleh dinampakkan. Wa idza kunna uktub anta takunu anta taukidan lidhamir, kalau kita paksa uktub anta maka antanya bukan fa'il ya, tapi dia sebagai taukid, uktub anta ya gitu, tulislah engkau, benar-benar tulis gitu ya. Kemudian yang kedua, fi fi'lil mudhari'i al mabdu'i bita'i bita'i khitabil wahidi, itu pada fi'il mudhari ya, yang diawali ta' khitab bagi satu laki-laki ya, awil mabdu'i bil hamzati awi bi, aw bin nuni, atau yang diawali hamzah atau nun ya, semisal misalnya tashkuru, tashkuru fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammah ya, fi'l mudhari' marfu' dengan dhammah, wal fa'il, nah fa'il ini apa, dhamir mustatir tersembunyi, wujuban ya, secara wajib takdiruhu anta, enggak boleh kita bilang tashkuru anta ya, tapi ya harus tashkuru saja, di sana ada dhamir yang tersembunyi secara wajib takdirnya adalah anta. Kemudian contoh yang lain ya, wafiku, aku setuju, wafiku fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban, wujuban takdiruhu ana. Ya, jadi ini fa'ilnya ana tapi enggak boleh kita bilang wafiku ana ya. Jadi harus dihilangkan. Kemudian naktubu ya, naktubu ya, kami menulis, naktubu fi'lun mudhari'un ya marfu'un bidhammah, marfu' dengan tanda dhammah, wal fa'ilu dhamirun mustatirun, dan fa'ilnya itu dhamir mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Ya, wujuban takdiruhu nahnu, ya, tersembunyi takdirnya adalah nahnu, ya, takdirnya adalah nahnu, maka nggak boleh kita bilang naktubu nahnu ya, naktubu nahnu, karena harus wajib dihapus. Alba'u, maka selanjutnya amad dhamirun mustatiru jawazan, maka yang dhamir mustatirnya ini secara boleh, fahuwa ladhi yasihu an yahilla mahalahu al ismu al-zahiru, maka yaitu domir yang posisi si domir ini bisa ditempati, di replace oleh isim zahir, ya, isim zahir. Wa yakunu dhamiru mustatiran jawazan, maka domir ini ya, tersembunyi secara boleh saja, jadi boleh nampak ya, makanya boleh diganti, ditimpa oleh isim zahir. Fi kulli min fi kullin ya, min al fi'lil madhi wal fi'lil mudhari'i al musl al musnadi ila al ghaibi aw al ghaibah. Jadi ini ada pada semua fi'il madi dan semua fi'il mudhari yang disandarkan kepada ghaib ya. Ya, orang yang ketiga baik laki atau perempuan. Misalnya contohnya ar-rajulu qama. Ar-rajulu qama, laki itu berdiri. Maka qama, qama fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Wal fa'il, fa'il dari qama ini bukan rajul karena rajul mubtada. Fa'ilnya itu dhamir mustatir tersembunyi ya, jawazan secara boleh tersembunyinya, istitarnya secara jawaz, takdiruhu huwa. Karena kenapa? Karena kita boleh bilang qoma huwa. Gitu ya. Ar-rajulu qoma huwa, huwanya kembali ke ar-rajul ya. Kemudian contoh yang lain, asyamsu tusyriku, matahari sedang atau akan terbit. Maka tusyriku ya, tusyriku ma fi'lun mudhari'un marfu'un bil dhammah, fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah, wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiru jawazan takdiruhu hiya ya, maka fa'ilnya itu dhamir tersembunyi takdirnya adalah hiya secara boleh. Malhuzah, malhuzatun, catatan, katsiran ma yakunu ismu kana wa akhwatuha dhamiran mustatiran. Jadi isim kana dan saudara-saudaranya ini sering ya berupa dhamir mustatir. Khosatan idza bada'at al-jumlatu bi mubtada'in wa ata ba'dahu bi kana aw ihda akhwatiha. Ya, khususnya ketika apabila kalimat itu diawali oleh mubtada dan setelahnya itu diberi kana atau salah satu saudaranya. Jadi ini masuk pada bab isim kana yang berupa domir, isim kana yang berupa domir. Misal contohnya an-najahu laisa sahlan, kesuksesan itu tidaklah mudah. An-najahunya mubtada. An-najahu mubtada'un marfu'un bil dhammah. Nah, laisa, laisa ini fi'lun madhin naqisin. Fi'il madhi naqis saudaranya inna min akhwatika, afwan, saudaranya kana min akhwatika na. Laisa ini saudaranya kana mabniun alal fathi, mabni dengan tanda fathah. Kemudian wasmuha, ya, dan isimnya wasmuha domirun mustatirun takdiru huwa. Maka isimnya ini domir mustatir takdirnya huwa. Ya, domir mustatir takdirnya huwa, aslinya itu adalah huwa sahlun, gitu kan. Kemudian kemasukan laisa, jadi laisa sahlan. Sahlan, sahlannya khobaru laisa mansub. Sahlannya menjadi khobar laisa mansubun. Wal jumlatu minal fi'lin naqisi laisa. Dan jumlah dan kalimat dari fi'il naqis laisa. Ya, wasmuha dan isimnya. Wa khobaruha dan khobarnya. Jadi laisa, isim laisa, khobar laisa. Itu jumlah sepaket itu. Ya, fi mahali raf'in khobarul mubtada mubtada'i an-najah. Itu sebagai pada posisi marfu sebagai khobar dari mubtada, yaitu mubtada an-najah itu. An-najah kan mubtada. Khobarnya mana? Laisa sahlan, sepaket. Ya, laisa sahlan satu paket. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.